darah lama kisah dayana dulu-dulu. Mujuh oi. Kade dihareup aya Pak Alit. Aya Pak Alit di Polda. Di Polda ulah bebeja uing dek ngabegal. Moal, arep bebeja mah nyumbang masjid bae. Heeh. Alah. Ajeng patokan wae kitu da. Ajeng sorenan kitu wae. Kandengan, kandengan. Hirup di dunia mau ulah kena jahit tiar. Kandengan, kandengan. Tah, nu macak ulah buka pemajikan kanu arah rawon dekit. Kudu disinglar, nu awon mah. Iya. Tak kitu ayah dengekeun. Cingga beleg deuleuan ayah. Ayah sugama. Tapi ayah papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunan lain sorana wungkul nu kudu alus. Lain kata-kata na wungkul nu kudu hade tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongko. Nyanyina alus, actingna hade tapi dibui karena narkoba. Lebar ban. Naudzubillah summa naudzubillah. Eh? It's not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang dibere bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Dagenah acu kata-kata sinen sorana ngeuna do geura sok sakali deui. Gumelar di pawangan dageni heueuh ulah rek mah gadah nyieun kasayan di dunya urang barang cekek kuai kuai insiden gitu. Nah siat tadi kumaha kata-kata Nabi gumelar di pawenangan ularek aing-aingan terus ulah nyieun ka awonan nyiniran ka aing pan aing jadi ngabegal ieu teh tersinggung gua mempenghirup teh. Muni dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleuh tukang kendangna asli. Ti mimiti ngigeul pongawa nepi ka satria nepi ka ngigeul dorna. Kulan tere kendangna ge leutik abong wujudna leutik sama. Naha teu meunang? Lain teu meunang bleguk. Coba eta sora deui. Ayo batur aya kreasi anyar ti meuni ulah. Ayo batur aya kreasi inovasi nu alal anyar ti bararaeun abong kana kapiheulaan kreasi. Kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon. Wah, ngagugu wae tetekon naon. Urang teh kudu kolaborasi. Kolaborasi. Peningkatan. Aya nama zaman kolaborasi. Menehna ngomong luar tina tetekon, luar tina tetekon. Napa heula aya sound system? Eueuh. Membran ge beh dieu. Patomrak ge beh dieu. Apan cikolot oge mah heula kudu nginung ka waktu mi bapa ka jaman. Harti na cece kudu bisa adaptasi jeung apresiasi. Ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali. Lain eta. Ai kana seni resepsi mah. Hayang jadi naon cita-cita maneh? Hayang jadi dalang. Hayang beunghar tina ngadalang ini. hayang awah nungelehkeun. Aisinena hayang make nunung. Aisinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da. Ye dengekeun ku sia jadi dalang bade le sorana ulah ngagebleg kitu menyat jadi dalang sorana leutik. Kumaha aing we acuk? Anu penting mah payu ngartikeun jelemana. Nah, asa teh meureundang ngagebleg sora wayang. Apaan aing nu kaul mah? Teu bisa digentian ku nu sejen. Aya budak sunatan, aya bapana nu kaul. Sabab kaul mah lamun teu dilaksanakeun sok jadi mamala. Aya anu di sunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring. Eta budak teu cageur di sunatanana. Da cacarekan teh. Kalah ngagedean bobogaanana teh. Tu dilaksanakeun teh dipangkaulkeun ku maneh. Ngagedean naonana? Mamasna pan di sunatan. Heeh. Ngagedean mamasna teh. Naha? Da jelemana ngagedean? Lain bareuh ku penyakit. Lain. Pan umur 3 tahun di sunatanana. Heeh. Tah, ieu mah geus umur 30 tahun di teang deui jadi gede acung. Si goblok teh. Pan aya jelema anu tatapa puasa. Manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh. Dijabah. Pangeran mah murah asi dijabah. Nepi kana taneuh teh bobogaanana. Heeh, manjangan. Lain suku nu monokan. Goblok deh. Aduh, ampun. Lain aing maneh teh bener teh cita-cita hayang jadi dalang. Oh, bere teh hidup. Loba panggilan ka maneh? Mineng dipanggil ka kantor polisi aing. Ngadalang? Lain, masih mau ke radio. Aya dalang radio. Oh. Ampun. Kudu mode ki ye. Eut ceuk raja teh. Eut ya. Pati ka di kahareup. Tah sorana kitu. Tuluy patina teh baeuleun pan beda si sok maneh aut ha pati ka dieu ka hareup kaulah nun gusti aya pikeur saeun naon tuh da ngagebleg mah atuh nu penting mah loba we nu manggil kae si sok sia kumaha ngadalang caritana naon. Lakon Bang-Bang Narayana. Tuduh kasep anak ing anak ibu kadieu Raden Gatot Kaca Kapayun. Na Bang-Bang Ra. Naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca? Mae teu kumaha aing we lah. Ai Bang-Bang Narayana teh teteh naon? Eta teh Bang-Bang Narayana teh panu dewana teh keur ngora. Kresna keur ngora, goblok. Mana aing mah yang panu. Teteh ka Citra Yuda teh lancuk teteh. Coba. Ai Citra Yuda teh duluna Roy Martin. Duh, ampun. Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anaking. Saha teh? Arimi. Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering. Gatot kaca anjing nya kana atuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Aya dalang gede ambek. Aya dalang gede ambek. Ah, atuh gede-gede ambek di buruhan teh aing mah. Ibu teh ka chef dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna mualami. Bode ka mana ibu? Hayang mani ka ciater ibu teh ka ieu. Banyak goblok dina jaman arime aya ciater. Ah, sakeuna. Baheula ayeuna wae ciater teh teu baheula ge aya ciater. Naon ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di ciater heula. Stater anjing nu kitu mah. Aya naon deui ka ciater teh? Aduh, ka chef ibu teh sia bener mah ararate dek ngeum ni ditu. Iya. Saha tah? Kurma kesa teh. Kurma kesa teh adina arimi. Kitu. Acok. Ai kukupingan teh bade ka ciater. Bener, bener purba kesa. Coba depi ka ngegebleg kitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna purba kesa bejakeun ka Agus Lioban pang. Eta keun heula kitu bana eueuh sabeulah aya nu maok mobil kendaraan acuk. Aduh, mang. Wah, mang lah acuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Acuk. Dagus tengah pocing gitu. Coba. Duh. Aduh, coba ceng purba kesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing mah anjing atuh sia teh. Duh, coba. Penang tentang pipiluan cicing kumaha aing dengekeun ieu lalakon aing rame ieu lalawara. Ieu teh arimi mimitina bedrip arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Yuh, ieu goblok. Coba teuing. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rayi. Kaulanun acok. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, sagagebleg sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang. Ujang ka darieu deuleuh itu geuning. Aduh geuning si Cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang ka hareup deuleuh jang. Saha teh? Semar anjing ngeukeun. Aduh. Aduh. Aduh. Hei, celalakur, oi. Saha teh? Si Cepot anjing ngeukeun. Aduh, acu aya si robot atuh. Ala, dawala, ka dieu dawala. Ala, aya naon ha? Nah, saha teh? Dawala. Gareng, ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si Gareng. Coba. Aduh, coba cing Gareng eta teh naon mun nyerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya. Ganas ronge si madu. Coba. Ya rame. Henteu, goblok teu rame eta teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak Hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak Hajat na nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang Sigotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Mana minakan hajatnya? Apun tenaga, nama dipanyer 2 juta gitu. Badega bantu sesana. Dan ngawayangna gitu tamat wayah mana nawi dipotong. Wah, panayakan wayah nawe, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira rata urang. Waduh. Ya, aya bahan cilaka sia teh jeung ieu. Wah, lapor atuh. Resna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, kana kitu teh. Disangka mana jadi juru basana. Ya da babarengan unggal poe beuki-beuki ngarti. Hah? Oh, engke lamun tenang we dah aya keneh waktu. Tu ngartieun sia teh mah euy. Moal diganggu. Sok wae maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kana isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeunakeun eta mah. Aduh, lain aduh aduh. Oke, okay, kekus panen. Da ayo nama karek oke okay, ceb tu. Oh, eta mangus dibikon ke batur, kekus ayah deh mana dibikon ke mana? Naon jadi maksudna? Ah, gitu eh, nama. Ting benar, ting tu. Ayo mana sah ngaran jatuh? Syah. Oh, Alit. Lain. Oh, lain ini namis leuk. Syah ngaran mana teh? Pilot. Oh, lain. Hasan. Eta Barjan, api Barjan. Lioban robot saha atuh sing mentak kode na we kumaha atuh begadang jangan Roma ngaranna teh Oma. Oh, nya, cik ayah nge Oma. Tina lagu kapangina cik. Oh, Oma. Kurang mana-mana cik? Mana-mana cik? Hah? Oh, cik ampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung Jamelaer Kurang Sampi Layung Grup Lain Lain Wayang Wanaya Wanaya Cici Sangkurileung Manya siangaran lemur Cici Sangkurileung Sokak cuma tak kode dari wati mana mana lemur teh. Halo, halo pak. Oh, Bandung. Oh, orang Bandung. Saya tentu. Kapan Bandung celaka? Di mana di Bandung nak? Di mana di Bandung nak? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandungnya? Di Daya Kolot lah. Ciparai, Kiara Conong, caket Bapak Haji Sidik. Ini aku lagu dewa tu. Baranong ke Majalaya. Kukut kena naon mana cara siap teh? Hah? Oh, roti. Kukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut kumana teh? Manuk naon naroba manuk teh atuh. Iya, anis. Hah? Bincarung nu kitu. Bincarung. Toed. Sayaran. Oh, iya. Jalak. Kabas, kabasna mah balen. Oh, walet. Eta di sadana meureun piur ku tututut munuk naon teh? Cangkurileung. Manyar. Piit. Dikukur titiran buuk gajah. Oh, ini jalan manuk gajah apa kaingan hese aja jauh jauh. Alah, ketipu sia ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas sia katarifu ku aing. Oh. Ayah. Tukang nanti itu. Itu ayah syah-syah apa dengan jembling. Duh, padahal genah wayah ngigal tu. Lain ayah ngigal muna wunung ngenangan. Sakit tu kena bebe-bebetan. Tak, itu mah genah kadengi. Aduh, genah nuna. Aduh. Nimet aduh. Alah, tau si Aisyah apa yang mah. Eta suara si Renu kita ngalah kena gitu. Nah, Aisyah. Hei. Genahun, oi. Kenang, mau nengah berebet gitu. Coba, dah tadi sada. Nah, si itu suara tergede-gede cuing. Pajar kece-gede, jadi si budeng. Rombongan di mana itu kenang dan lebih keramai gitu? Berlin Group cete. Hah? Berlin Group. Robot. Berlin. Urang mana cete robot teh? Ih. Aya budegna naker si eta. Hah? Geus diuk-diuk, heh? Diuk. Mun geus panen mah dibere ku aing. Tenang we. Ya, dah tu nyamung saya cuma. Umah kedengen. Hah? Siap, budak naker. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun ya ating. Naon saya teh? Tu sangka, oi bapa na maut. Siapa goblok? Kena tu cing sabar we ah, cing sabar eh. Da baik kakak tuturkan kurang ke. Lain bapak nak mau sian budak. Doakan kurang. Bapak nak sing ditampi iman Islam na. Cuh, si Aji. Uwoy lu maut, goblok. Panjawat na naon. Eh. Parah pisan euy. Parah. Wa teu mungkin sia tina raromeuhun maot. Ya, ka mana ai karep? Cigana aing babarengan jeung nu kieu. Naon? Moal teu teh bese 3 bulan deuleu. Heeh. Nya. Kaping sabaraha? Naon? 40 na. Aduh, tu maut goblok. Wah tu lah mikene. 18 dinten deui mah. Oh, nu maut goblok. Nyacing sabar eh, atuh mudah-mudahan tuang rama na cing ditampi iman Islam na. Ajik. Kabeh-kabeh teh sate budak teh. Geun bae na make dijengjeurikan sagala. Ngare hampang ka itu na anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajih, ajih. Tah kitu amin kitu. Wah, parah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang? Mun kana pi duiteun ngadenge si goblok mah. Siang ngiga naon itu papatong ni gede sugan aing ngiga sate gadek kajon-jonan teu aduh goong lain goong cete ajik bubaturan hia jaraga kedah dijaga aduh sinana kaji baraka aduh leur teu beunang euy. disangka bener aing aduh. Ampun. Ya, dinten ieu urang kudu operasi. Oh, da geus beak teh. Wah, ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangga ning anak uing nagih ieu teh cenah pa hayang HP. HP, HP wae sia susah teh nyeun we sia teh. Gining di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape, goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Ca tama cape. Ai cape mah sok disambel. Cabe tama. Cabe mah sok dibose. Beca tama. Sieu. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nya eta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya iya iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura Amarta Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh, nu kena musibah teh. Ta urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa. Kumaha lamun ngalawan? Gelut. Kumaha lamun eleh? Kabur. Atuh moal nya atuh urang. Wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha tu naon deui urang usaha gerepek. Heeh. Tapi ulah teh teh kalakuan kitu teh haram. Ah, munafik sia mah geuning dibere rejekina mah dihakan. Ari lapar. Juh, meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawa henteu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh, apan eta teh ladang ngabega. Ah, teu nyaho da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur harare es cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok, da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teteh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teteh. Sia tina kamina-mina teuing. Ngomong ka mana karep sia teh. Naha make ka mana karep? Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teteh deuleu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teteh. Ada haram. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kanu rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain ngabok lain naon lain mau eta mah nyokot kanu geur bongo sareuna goblok alah salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan kitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat. Nu hajat teh nangapua yang cokotan pamanyerna. Tong ditepikeun ka dalang mah. Tah geuning eta. Gampang usaha teh. Aduh, tapi kau lu baraleki. Gampang Junet. Iya. Kunaon bapa aing ngeluk? Asyukan aing mangi suung. Nuhun agan. Hi. Ah, nanaonan agan teh anteu kikiran teh mah. Kieu jempe sia jempe. Aya kejadian naon bener nangka? Badranaya. Aeh, sori we. Lurah Semar kuda Australia. Kuda Pawana. Aeh, heuh. Di mana wae juragan teh tuh? Wah, biasa nagihan we. Jempeng saya jempeng. Ayah kejadian naon atau bapa bendera hitam putih di tenggelan buta lawan atau lawan lain kerang kedut pehirup teh. Jangan diem saja kalau dipukulin sekali kali atau lawan bandar nangka. Nah, are uluk. Aduh, edan sia. Siksa, siksa. Nah, kalakuan teh sia teh. Siksa jalma kitu mah. Agar wara siksa. Eh, paham bura. Ngalunyak dihantem siksa. Sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula. Aduh, aya anuk. Yeah, bapak, kawas ka anak tere we ka uing teh. Sia teh ngahina ka aing. Bapak, kawas ka Allah ilaha illallah itu si goblok. Curig sia. Hei, jelema. Sia teh. Sia da cacing. Ya lama. Naon budak nyelukan indungna kitu? Ma we. Lah, naon? Si lain-lain. Ah, nyao. Kadie geura euy aya sora nu ngajelengeng. Sada sora raket. Boa-boa deuleu euy. Moal kitu tima ka dia datang. Naon ah? Dengekeun di sia aya sora naon leu? Ya lama. Tah, kadenge teu. Heeh. Sada kopi. Ah, tong bodor sih mun teu nyari. Oh, jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegak blek dodoloan. Oh, nah, yang syarifan goblok. Nyaah teuing ah. Ieu meureun bayi kurang gigi teh nu kieu. Lain kurang gigi kurang ajar. Lain bangsa naon ka nu kieu? Bisa jadi euy. Bangsa Kalijati meureun. lain bangsa atau sama orang meureun. Lain ieu teh makhluk naon kana dieu? Cubut ka aing nyebut makhluk naon cenah? Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna yeuh. Sugan teh dewek we dawalan goreng pacut geuning aya nu leuwih euy. Bade ka mana nya? Dek neangan salon. Naon? Hayang dikeriting. Heuh. Naon? Rasana teh jabrig meureun. Eta kadenge ku yeuh hayang dikeriting. Hayang diboroman buuk. Alah karunya deuleuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh. Penak sareng sareng saagami. Leres salira agama Islam. Leres, leres kulan. Ai kitu. Ah rada teu percaya. Nah, maya Islam make iket. Aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab. Pugu da awewe. Atuh make-make gamis atuh. Iya. Maya lalaki make gamis. Ya hoho. Gamis mah kuau pakena ku awewe sok nu pake nyepah. Gamir atuh teh mah sia goblok. Iya. Gamir mah di mana urang dahar gede teuing, gamir sia dahar teh gemul. Jurig nu kajawa. Gemul heeh tamu atuh. Gemul mah di dinya kalereun haniwung. Gemor, goblok. Sia. Ai gemor mah di mana urang boga permen teh teh digemor. Si goblok digemol. Gemol mah para dijualan. Mol atuh teh mah. Iya. Tanyakeun ah, tanyakeun ngaranna saha? Saha kakasih teh sih? Ngaran urang? Heeh. Wah, panjang. Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Belekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Maroke suhu maksimum 35 derajat Celcius. Itu ceritanya. Aduh. Ngan tetangga uing ngalukana Cece. Cece. Cece Basoka. Alah. Bener agama Islam mane? Ya heeh. Sing ai salat sok di mana mane? Lamun mane bener agama Islam? Mane salat sok di mana? Di gereja. Tapi heeh bener. Masjid belegung. Nya aing ge nyaho di masjid. Sia. Manehna nyebut heeh geuning, maneh berarti manehna lain. Heuh manehna teh meureunan katulah. Agak lain katulah Katolik meureun sia teh. Mane agama naon? Islam. Cing, lamun bener siling agama Islam. Diuji ku dewek. Sok. Rukun Islam aya 5. Jemilaan le. Jadi tanya geun. Rukun Islam teh aya 5. Hiji syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 munga haji mun kawasa di jalanna. 5. Akur jeung manehna. Genep dek mah. Ah, lain Islam atuh. Nah, iya agama sesat. Boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir. Ah, Ahmad Sadet. Ya. Ahmad Pegek Malaysia. Agama anu ngaku pang akhirna. Maka yang rukun Islam aya genep. Naon hiji-hiji nasya? Oh, syahadat, sholat, zakat, puasa, 5 munga haji, mun kawasa di jalana. Aya kagenep. Balik deui ti teteh ka dieu. Narek ngajedog di ditu, imah teu boga, baraya teu boga, balik deui. Hor hoohnya. Alah. Tong nyiksa maneh, mana teh gawe teu boga di Arab, mending balik deui ka dieu di lembur urang. Balik deui ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu, rumahku adalah surgaku. Tapi nah teu tercatatnya. Tapi da bener teteh. Ai itu agama naon? Sarua Islam. Ai rukun Islam 7. Nah, jadi laliur. Kieu ai tapi balalender. Nah, make 7 sia teh. Balikna, make kapal. Narek lempang titu, paeh atuh meureun tilalep di laut oge. Tapi aduh gusti. Eh, maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal. Da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi. Sok. Saralah tapi bener euy. Waduh bener tauhid di jelema ye. Tauhid cenah. Bisa jadi ye jelema teh geus nganyang ka pe pageto. Aing mah lain geus pe pageto deui geus nganyang ka lioban. Paingan bana radia. Aduh. Lamun kitu wae tiasa panginten 8. Naon rukun Islam teh? Tonggaluihan dengan 177-na. Oh, ada geuning 5 geuning asli na mah. Tapi diluihan kumana jadi bener oge teh. Jadi bener oge. Tah ieu jelema nu lumpuh Yuni jeung ieu. Iya. Anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah. Aduh, bener oi. Iya. Aye ka 8 siksi leing naon? Dahar. Pek. Sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh. Sa, dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar? Lang layoseun meureun urang teh ngajak papang. 8. Naon? Nginum. Naha lamun geus dahar teh kudu melak nanti koro. Tapi eta aduh ampun. Sapuluh. Naon? Sare. Sok. Narek nyaring wae urang teh. Sabab aya beurang aya peuting ban. Tap jaku kitu na mah. Ku balalan nara tapi salah ini. Ai mana rek nambahan deui 11. Naon? Nyaring. Menya sare wae. Tuh, da bener pisan. aduh agama naon ye jelema ye duh ya ka harti tauhidna euy duh kada kada ka harti cenah dua welas naon jeung ngising naha teh dahar wae ngeul goblok ya aduh naon sia teh dek nyokot harta kekayaan teh ya? Lain aing teu ngeunah teu ngeunah naon pamedegan aing sia dileuwihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep ceuk sia sia teh ngaruksak akidah heh cing salamet silaing ku ayana agama ayana silaing dek neunggeulan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraya kahayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah bina-bina teuing sia teh 5 goblok ah teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngakuan nabi akhir teh sodet sodet teh maneh lain sodet sadet meureun sia heuh what goblok usik sia hayo kabengkek sora sia sia sok hayo Eh. Aya kitu gerakan timbangan teh euy. Hebat euy. Nepi kangen sakilat ngabubutkeun aing. Kitu. Woi. Sok sia. Tah, alah anjir. Woi. Luar biasa. Teu kaciri eta gerakan euy. Tak, hey, tak, anjir, anjir, anjir. Gus kitu urang ditu elmu nak. Eta murin anu disebut gerakan bangkong sapindrong je. Linek tapi lingas. Nu alus pisan mah gerakan ajul gedang. Ah atuh eta mah kedah sareng pun bojo eta mah. Cing menta gerakan nu aneh naon? Hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug. Kumaha teh gerakan gunung rugrug teh? Tina dipan teh ngagulutuk ka handap. Teu lesot-lesot. Kugurentelan we. Atawa gerakan tumpurudes. Geus gogoleran teh paehane. Ka mana we kana siang we. Poe ah. Hebat gitu eta gerakan. Tuh wih. Wala. Ta. Ya Allah. Tuh wih. Abdi ya tuh wih. Wah. Ini atuh. Aduh, ngeuna euy. Deng-dengeul aing mah kana aing teh ngejahat ka dieu. Aduh, wit tahan. Duh, aduh. Goblok teh bibir aing dibodol. Jeung butik kotok dieu jing. Alah. Watak yakut dong. Hey, tuh, wet, wet ya. Anjir. Wat ya. Aduh. Iba tapi ayam. Nasi jangan jangan duit aing wae. Itu lain ditaki sih teh. Buat ya ter anjing. Ya ter. Tak ya ter ter ter. Buat ya tak sab ya ter unduk ter unduk. Iya. Aduh. Alah. Aduh. Ter. Alah. Aduh aing mancung di kedua bibir ke sekandal teh nyeri anjing alah. Aduh. Aduh. Ter. Kejadian spektakuler mah naon najak deuleu juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa muning rarakitan kuda papasangan kakaraeun juragan Gatot Kaca oge bangolil naon mangih musuh di kitu buratna aneh henteu lamun neungeut ka jauhan dadeg mah aneh aja. Ajianana teh deuleuk kilat bajra saha teh itu satria aing Gatot Kaca pancabraja eta mah teu ngeulanana atuh teu ditutup kilat bajra Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh borobot runtuh ku ajianana lain anu warga gaji mulai ditu terus tah para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta marerong we kabeh cinggeuleuneung eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guruna mah eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta teh nu panjang irungna tuh istri satria cenah nu diikat guruna teh tari dieu urang naekeun bendera urang kumaha silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sarareun jeung dararepa supaya serap nempo aing ge teungeul ti kajauhan teh sileng teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh panca braja da curalit sileng kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra silaing panca braja cebron ka dewek kusak kekerepe ngana cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok hada meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sabab. Sababna mah silaing kadupak, ngamek, atawa majeg. Kadupak atuh. Sok ayeuna siap. Hmm. Nak acan ngambek. Geus mimiti. La ilaha illallah. Otak nepi kaki tu sia. Komo lamun dititah dagang ban dibikeunan mun ka batur jeung kadupak sia ngamek. Aing mulat sok ngamek. Deng nyebut nyawa ni kain. Nao sia dudupak sia pegek. Nah, oi nepi kena hate cem oi. Lain ni wara deui teh manyaan oi ah. Aye kana wujud mah. Notorogan sia teh ngadol ngadupak eta teh jalan teh lega. Kajabati sia teh nyen pasal kaing. Naon maksudna ngadupak kaing? Lain ngadupak goblok meureun kadupak. Nah, nepi ka tengah hampura kaing. Hampura we pira sakitu. Oh, aya hampura mah teh nyatana naon. Bah, teu cios deui wae. Otak nasi eta kabeh binanya euy. Hese dipake ngala duit ampun. Hese dibawa dari barat. Tongga hampura atuh moal prak mun belegu. Oh, tengah hampura henteu. Nyaan sia ngajak gelut teh ka aing. Paduli sa bapa aing mah deuleu. Eta ngebejakeun sa bapa na mah. Ada mangana neungeuna nyaan ka aing. Sia teh nyaan teh. Boga ajian naon sia teh ngajagok hiju teh ka aing. Yah. Nyat sampah sia kana ilmu aing. Aing teh deuleu boga ajian kilat braja. Kilat braja. Cetek panca braja. Kilat bajra deuleu. Nya aja teh rasakeun sia kurajar. Kilat bajra. Yah. Allah. Tangke siling mah cing leuwih ti aing. Wah, memang karasa. Karasa ku kaula eta ajian. Tapi rasakeun kilat bajra. Waduh. Sok sia, maruk kana kilat bajra. Hiji-hiji goblok atuh. Bere kasempetan aing kilat bajra. Hutang pati dibayar pati kilat bajra. Hutang wirang dibayar wirang. Aye dewe teh panca braja nya. Panca braja. Ayeuna bagian kuring ngagoler. La ilaha illallah. Ngagoler aya kuring. Ngagoler. Aduh. Kekerepengan wala. Sing tiga. Dong yeun pika amekeun aing goblok. Kekerepengan euy. Oh, kikituan. Aduh, lamat pisan otak. Nyaan anjeun oge geuning. Kilat bajra. Deuleukeun aing abi jiga tuh. Wala. Panca braja. Panca braja, panca braja, panca braja. Panca braja. Woi, panca braja. Walah, panca braja. Sisa. Bina-bina teuing sia teh goblok. Ngerakeun dina taku ka ieu teh. Ngeusanah, ngeusanah. Ampun. Alah. Dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing.